Yang jelas dilarang. Jangan membangun dari uang riba atau yang seperti itu. Jazakumullah khair. Wal afwa minkum, tidak semuanya saya jawab karena terbatasan waktu dan keterbatasan ilmu juga. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Afiyah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Shallallahu ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.